إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد الحمد لله يا segala puji bagi Allah yang melimpahkan berbagai macam nikmatnya sehingga ya para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran kita bisa berjumpa lagi yang masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamlatil Quran. Ya, penjelasan tentang adab-adab para pembawa Al-Quran yang masih ya kita melanjutkan pembahasan tentang sujud tilawah yang pada pagi hari ini ya insyaallah kita memasuki akhir-akhir bagian pembahasan sujud tilawah ya dari potongan ya pembahasan yang cukup panjang yang dibahas oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Yang setelah ya pada pertemuan yang lalu ya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membahas tentang at-tasbih fi sujud, ya bacaan ya tasbih di dalam sujud tilawah yang di awal-awal beliau sudah bawakan ya hadis yang masyhur tentang bacaan khusus tentang sujud tilawah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi, ya sebagaimana dalam riwayat ashabu sunan. Yang dalam riwayat yang lain ada tambahan fatabarakallahu ahsanul khaliqin, ya dan juga boleh juga mengucapkan doa-doa yang lainnya ya seperti doa sujud seperti biasa ya subhana rabbiyal a'la, ya dan Imam An-Nawawi membawakan ya doa-doa yang lainnya dan juga ya di antara nukilan doa yang gharib yang itu merupakan ya salah satu ijtihad Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam bacaan sujud tilawah Subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula, ya yang barangkali jarang didengar oleh kaum muslimin. Ya doa yang mana saja dalam sujud tilawah dari doa-doa tersebut ya maka itu boleh diucapkan. Yang kalaulah ya seseorang tidak membaca doa sujud tilawah maka dia tetap sah sebagai sujud tilawah selama syarat-syarat sujudnya terpenuhi. Yakni sujud di atas 7 anggota tubuh yang diwajibkan untuk sujud di atasnya. Ya karena bacaan doa sujud tilawah tersebut ya hakikatnya hukumnya sunnah, ya tidak mempengaruhi keabsahan sujud tilawah. Ya kemudian setelah Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang membahas tentang ya zikir atau doa dalam sujud tilawah, ya beliau mengatakan dalam kitabnya ya thumma idza faragha min at-tasbihi wad-du'a'i rafa'a ra'sahu mukabbiran. Ya kemudian ketika seseorang yang sujud ya tilawah selesai membaca tasbih doa sujud tilawah wad du'a dan juga ya doa rafa'a ra'sahu mukabbiran, ya maka dia mengangkat kepalanya seraya bertakbir, ya ada takbir ketika mengangkat kepala dari sujud tilawah. Yang ini hakikatnya ya secara umum beliau bahas hukum di luar salat, ya hukum di luar salat. Dan di dalam salat maka otomatis pun ada takbir, ya karena itu tergolong sebagai takbir intiqal, ya takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lainnya. Wa hal yaftaqiru ila salam, ya apakah sujud tilawah ini membutuhkan salam atau tidak, ya membutuhkan salam atau tidak, yakni di luar salat, ya pembahasan di luar salat, apakah ketika membaca ayat sajdah dan sujud tilawah ya di luar salat di luar ya salat apakah membutuhkan salam atau tidak. Ya adapun di dalam salat maka itu sudah ma'ruf, ya kalau masih ada sisa ayat maka dia melanjutkan ya berdiri dan melanjutkan ayat, kalau tidak ada sisa ayat maka dia berdiri dan ya kemudian beralih ke ruku', ya tidak ada salam ketika sujud tilawahnya dilakukan di dalam salat. Ya adapun di luar salat apakah butuh kepada salam atau tidak? Fihi qawlani mansusani lisyafi'i masyhuran. Ya, dalam permasalahan ini ya ada dua qaul yang ya mansus yang di termaktub nas ijtihad Imam Asy-Syafi'i yang dua pendapat ini pun ya masyhur, ya dinukil dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, ashahuhuma 'inda jamaahir al-ulama min ashhabihi annahu la yaftaqiru. Ya, dan pendapat yang paling sahih dari dua nukilan yang dinukil dari Imam Asy-Syafi'i tersebut, yang ini disahihkan ya menurut jumhur para ulama, ya ulama Syafi'iyah, bahwasanya tidak butuh kepada salam. Ya, tidak butuh kepada salam. Yang ini ya tidak butuh kepada salam merupakan riwayat annahu yaftaqiru, ya mohon maaf, bahwasanya butuh kepada salam, ya yaftaqiru yakni yaftaqiru ila salam, ya butuh kepada salam. Yang ini adalah riwayat Imam Al-Muzani, ya Imam Al-Muzani dari Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya annahu qala yusallim, bahwasanya ketika sujud tilawah ya mengucapkan salam, ya tetap mengucapkan salam. Wa huwa riwayatun an Ahmad, ya dan ini juga riwayat pendapat Imam Ahmad. Wa bihi qala Abu Qilabah wa Abu Abdurrahman, dan ini juga ya pendapat Abu Qilabah dan Abu Abdurrahman, ya dari kalangan para ulama tabi'in. Wa ikhtarahu Al-Khiraqi, dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Khiraqi ya dalam matan beliau ketika menyebutkan ya madhab yang mu'tamad dalam madhab Imam Ahmad. Ya maka membutuhkan salam ketika membaca sujud tilawah di luar salat, maka ya salam, kemudian salam. Liftiqarihi ila al-ihram wa yasiru ka salatil janazah. Kata Imam An-Nawawi, kenapa membutuhkan salam? Liftiqarihi ila al-ihram. Ya karena sujud tilawah ini membutuhkan ihram. Ya sudah dibahas di awal bahwa sujud tilawah terdapat takbir. Ya terdapat takbir, walaupun ada perbedaan di kalangan para ulama apakah satu kali takbir atau dua kali takbir, namun yang sahih ya sudah dibahas bahwasanya setidaknya harus ada satu takbir yang tak ubahnya seperti takbiratul ihram. Yasiru ka salatil janazah, sehingga seperti salat jenazah. Ya salat jenazah. Dan ini ya dikuatkan juga sebagaimana yang dibawakan juga oleh Al-Imam Ibnu Qudamah ya dalam kitab beliau Al-Mughni, bahwasanya dalil pendapat ini ya sabda dikiaskan kepada takbiratul salat, takbiratul ihram pada salat, ya wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Ya hadis yang ya disahihkan dengan banyak jalannya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya dan juga diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Umbliyah dan Imam Ad-Darimi dan para ashabus sunan lainnya, bahwasanya salat itu tahrimnya, pengharamannya adalah takbir. Ya takbir, dan penghalalannya adalah taslim, salam. Maka ketika salat ya diawali dengan takbiratul ihram, dan sujud tilawah pun diawali dengan takbiratul ihram, dan salat diakhiri dengan salam, maka begitu pula sujud tilawah ya juga diakhiri dengan salam. Ya ini pendalilan ya para ulama yang berpendapat bahwasanya ya sujud tilawah ya butuh kepada salam ketika dilakukan di luar salat. Wa yu'ayyidu hadha ma rawahu Ibnu Abi Dawud bi isnadihi sahih an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dan ia menguatkan madhab ini ya riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Bakar bin Abi Dawud ya dengan sanad yang sahih. Masyaallah, bahkan Imam An-Nawawi menjazmkan bahwa nukilan ini athar dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud, annahu kana idza qara' as-sajdata sajada thumma sallama, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud ya ketika membaca ayat sajdah ya beliau sujud kemudian salam. Ya membaca ayat sajdah sujud kemudian salam, dinukil dari Abdullah bin Mas'ud dengan athar yang sahih. Ya sehingga saling menguatkan dua pendalilan tersebut, ya athar Abdullah bin Mas'ud dan qiyas kepada tahrim takbir dan salamnya salat dalam hadis riwayat ashabu sunan Imam Ahmad dan lainnya. Tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Ya ini, dan ini pendapat yang lebih sahih. Ya sebagaimana yang disahihkan oleh Imam An-Nawawi dan dirojihkan oleh banyak para ulama. Wa tsani, dan pendapat yang kedua, yakni nukilan kedua dari Imam Asy-Syafi'i yang hakikatnya ini adalah nukilan ya Imam Al-Buwaiti yang juga murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ya la yusallim kama la yusallimu minhu fi shalah, ya bahwa sujud tilawah ketika dilakukan di luar salat maka tidak ada salam sebagaimana sujud tilawah ketika dilakukan di dalam salat, ya di dalam salat tidak ada salam maka begitu pula di luar salat, ya kiasnya kepada sujud tilawah di dalam salat. Ya, dan ini adalah pendapat Imam Ibrahim An-Nakhai dan Al-Hasan Al-Basri, Sa'id bin Jubair, Yahya bin Wathab, dan riwayat dari Imam Abu Hanifah, ya, dan riwayat kedua dari Imam Ahmad. Yang Imam Ibnul Munzir yang menukilkan perkataan Imam Ahmad tentang masalah ini, amma taslimu fala adri mahu, ya, adapun taslim yakni salam ketika melakukan sujud tilawah maka aku tidak mengetahui, ya, apakah, ya, ada dalil atau tidak, ya, tidak mengetahui, ya, mana dalil tentang permasalahan tersebut. Ya, nukilan yang kedua, ya, didasarkan kepada tidak ada dalil yang thabit dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sharih, ya, tentang permasalahan, ya, sujud tilawah di luar salat. Ya, ulama yang mengatakan atau yang berdalil tentang permasalahan boleh atau adanya salam ketika sujud tilawah berdalil dengan kias kepada salam salat, ya, sebagaimana salat ada salamnya dan hadisnya disahihkan oleh para ulama, ya, salat ada salamnya dan itu ada takbirnya, maka sujud tilawah yang juga memiliki takbir juga memiliki salam, ya, dan juga athar dari Abdullah bin Mas'ud. Ya, adapun dalil yang sharih dari hadis Nabi SAW, maka, ya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, tidak ada dalil yang sharih tentang hal tersebut. Ya, wallahu alam, ya, saya pun, ya, lebih condong kepada pendapat yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, dan itu, ya, pendapat yang paling sahih dari, ya, dua nukilan dari qaul Imam Asy-Syafi'i, dan itu pula yang dirajihkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Mughni. Ya, beliau mendahulukan itu pendapat tersebut nukilan, ya, dari Imam Ahmad dan juga itu, ya, matan yang termaktub dalam matan Al-Khiraqi, ya, matan yang mu'tamad dalam madhab Hanbali, ya, wallahu alam. Sehingga ketika seseorang, ya, sujud tilawah di luar salat maka tetap dia salam, ya, melakukan salam, apakah satu kali atau dua kali, disitu pun ada perbedaan pendapat para ulama. Ya, maka barang siapa yang salam satu kali maka itu sudah mencukupi. Ya, salam satu kali saja itu sudah mencukupi. Ya, karena dalam pembahasan di dalam salat pun salam yang kedua itu, ya, hukumnya sunnah. Karena hadis yang sahih bahwasanya Nabi SAW, ya, pernah salam hanya satu kali. Ya, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, beralih, ya, kepada masalah yang lain. Fa'ala al-awwal, ya, adapun, ya, dibangun dari pendapat yang pertama, yakni yang mengatakan bahwasanya sujud tilawah itu ada salam. Sehingga pembahasan ini bersambung dengan pendapat yang pertama, tidak bersambung dengan pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua yang tidak mengatakan adanya salam setelah sujud tilawah maka tidak ada pembahasan ini. Otomatis tidak ada pembahasan ini. Adapun pendapat pertama yang mengatakan bahwasanya adanya salam ketika sujud tilawah, hal yaftaqiru ila tashahud, apakah butuh kepada tashahud atau tidak, ya, mengucapkan tashahud sebagaimana di dalam salat, ya, ketika kita sebelum salam kita membaca tashahud dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah membaca tashahud atau tidak. Fihi wajhan, ya, di situ ada dua pendapat dari, ya, kalangan para ashab ulama Syafi'iyah. Ashahuhuma, dan pendapat yang paling sahih yang paling kuat, la yaftaqiru kama la yaftaqiru ila al-qiyam, ya, tidak butuh kepada tasyahud sebagaimana tidak butuh kepada berdiri. Ya, ketika di dalam salat, ya, di dalam salat ada takbir dan juga ada berdiri membaca Al-Qur'an dan ada ruku dan semacamnya sehingga diakhiri dengan tasyahud dan salam. Ya, namun di dalam sujud tilawah, ya, memang kasusnya ada sedikit perbedaan. Yakni sujud tilawah bukanlah sesuatu, ya, bentuk ibadah yang sempurna rukun-rukunnya sebagaimana salat. Ya, sempurna ada perpindahan gerakan yang satu dengan yang lainnya sebagaimana salat satu rakaat, tidak. Ya, tapi memang sama-sama ada takbirnya dan sama-sama ada salamnya. Apakah ada tasyahud? Kata Imam An-Nawawi, tidak. Ya, tidak ada tasyahud sebagaimana ya tidak butuh kepada berdiri untuk membaca ayat Al-Qur'an. Ya, tidak, bahkan ya sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu, ketika membaca ayat sajdah dalam keadaan duduk, apakah disunnahkan untuk berdiri atau tidak? Ya, dan sudah dijelaskan bahwa Imam An-Nawawi rahimahullah taala menguatkan bahwa tidak butuh kepada berdiri dan bukan merupakan ya rukun dari sujud tilawah untuk berdiri terlebih dahulu, bahkan tidak pula sunnah, ya menurut pendapat yang dikuatkan Imam An-Nawawi. Nah, maka ketika sujud tilawah tidak ada berdirinya, maka tidak ada pula tasyahudnya. Ya, tidak ada pula tasyahudnya. Cukuplah dia takbir, ya kemudian ya sujud tilawah, kemudian takbir untuk bangun, kemudian salam. Ya, tidak butuh kepada tasyahud. Ya, dan ini ya juga dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau yang lain. Ya, dalam kitab beliau ya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, al-madhhabu annahu la yutashahhadu li annahu la qiyama fihi. Bahwasanya madhhab yang sahih dalam pendapat ya madhhab Imam Syafi'i, bahwasanya tidak ada tasyahud sebagaimana tidak ada qiyam, tidak ada berdiri ya ketika mau sujud tilawah. Falam takun fihi tasyahud, maka tidak butuh ada tasyahud. Ya, namun beliau juga menukilkan ya ada pendapat yang lain dari para ulama Syafi'iyah yang menyebutkan butuh kepada tasyahud. Ya, namun ya pendapat yang menyatakan butuh kepada tasyahud ya tidaklah didukung dalil yang cukup kuat sebagaimana dalil butuhnya kepada salam. Ya, di situ ada ya beberapa dalil yang saling menguatkan ya qiyas kepada salam salat dan juga athar dari Abdullah bin Mas'ud. Ya. Wallahu a'lam, maka itu tidak ya butuh kepada tasyahud. وبعض أصحابنا يجمع بين المسألتين. Ya, kemudian beliau membawakan ya di antara sebagian ulama ada yang meringkas dua permasalahan ini, yakni permasalahan salam dan permasalahan tasyahud. Ya, sebagian para ashab kami dari para ulama Syafi'iyah ada yang menggabungkan dua masalah ini. ويقول في التشهد والسلام ثلاثة أوجه. Ya, untuk memperingkas, memudahkan kaum muslimin menghafalkan masalah-masalah fikih. Ya, sebagian ulama ada yang menggabungkan pembahasan dua masalah ini sekaligus, bahwa dalam permasalahan ini ada ya tiga wajah atau tiga pendapat dari para ulama Syafi'iyah. Ya, asahuha, dan pendapat yang paling sahih, annahu labudda minas salami dunat tasyahud. Pendapat yang paling sahih bahwasanya butuh kepada salam namun tidak butuh tasyahud. Ya, salam, yang itu juga riwayat dari Imam Syafi'i dan para ulama lainnya, riwayat dari Imam Al-Muzani, ya, dan sudah kita sebutkan dalilnya, ya, butuh kepada salam, dunat tasyahud, namun tidak butuh kepada ya tasyahud, karena ya tidak didukung dalil yang kuat untuk menyatakan adanya tasyahud. Wathani la yuhtaju ila wahidin minhuma. Ya, pendapat yang kedua, tidak butuh kepada ya keduanya, ya, tidak butuh kepada salam, tidak butuh pula kepada tasyahud. Dan ini ya pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, bahkan ya riwayat yang menyatakan bahwa tidak adanya salam itu pun riwayat yang masyhur dari Imam Al-Buwaiti ya kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wa tsalitsu la budda minhuma, dan pendapat yang ketiga bahwa harus melakukan keduanya. Yakni ketika sujud tilawah yang melakukan tasyahud, lalu setelah tasyahud mengucapkan salam. Ya, mengucapkan salam, ya ini tiga wajah, tiga pendapat yang masing-masing ada ulama Syafi'iyah yang mendukung pendapat tersebut. Namun madhab yang paling kuat adalah bahwasanya ketika sujud tilawah dia hanya butuh salam saja, tidak butuh kepada tasyahud. Ya, Masya Allah, beliau menggabungkan ya dengan perkataan yang pendek ini, menggabungkan madhab ya para ulama Syafi'iyah sekaligus dan juga yang menyebutkan madhab yang rajih. Ya, dan ini sering pun ya bahkan kitab Imam An-Nawawi rahimahullahu taala Minhajut Talibin, ya kitab yang ya penuh dengan ya perkataan seperti ini, yakni perkataan yang ringkas yang menyebutkan khilaf dalam madhab Syafi'i sendiri sekaligus menyebutkan madhab yang mu'tamad dari madhab Syafi'i. Ya. Kitab yang ringkas yang bahkan berisi ya ribuan masalah fiqhiyah yang beliau hakikatnya meringkas dari kitab Al-Muharrar ya karya Imam Ar-Rafi'i yang beliau ya sudah kumpulkan dari kitab-kitab Imam Syafi'i dan para ashab Syafi'i untuk mengumpulkan ya dari mana pendapat yang lebih kuat. Ya, semoga Allah ya berkahi para ulama'ul Islam. Wa mimman qala minas-salafi yusallimu, lalu al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang menisbatkan menyebutkan perkataan para ulama. Ya, perkataan para ulama siapa saja yang bersesuaian dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam hal ini. Wa mimman qala minas-salafi yusallimu, di antara salafus saleh yang berpendapat bahwasanya ada salam ketika sujud tilawah Muhammad ibn Sirin. Ya, Muhammad bin Sirin, ya seorang ulama tabi'in, bahkan tabi'in kabir, ya Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami ya menerima atau belajar dari sahabat Uthman bin Affan dan salah satu ulama qiraat yang terkenal ya sejak zaman Uthman bin Affan hingga zaman ya Hajjaj bin Yusuf. Wa Abul Ahwas wa Abu Qilabah, dan juga Abul Ahwas ya serta Abu Qilabah ya para ulama tabi'in, wa Ishaq ibn Rahawai, ya Ishaq ibn Rahawai ya ulama yang sezaman dengan Imam Ahmad ya namun lebih tua dari Imam Ahmad, yang beliau juga punya madhab sendiri ya, beliau punya madhab yang sendiri karena beliau adalah seorang mujtahid mutlak. Ini diantara para ulama yang pendapatnya sama dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wa mimman qala la yusallimu, dan di antara pendapat para ulama yang mengatakan bahwasanya sujud tilawah tidak butuh kepada salam, Al-Hasan Al-Basri, ya seorang ulama tabi'in yang masyhur, Al-Hasan Al-Basri wa Sa'id bin Jubair, ya dan Sa'id bin Jubair wa Ibrahim An-Nakhai wa Yahya ibn Wathab wa Ahmad. Ya, adapun Ahmad, Imam Ahmad, ya sebagaimana sudah kita sebutkan bahwa ada dua nukilan dari beliau. Ya, ada dua nukilan dari Imam Ahmad, bahkan yang dirojikan oleh Imam Ibnu Qudamah dan juga Al-Imam Al-Khiraqi bahwa madhab yang mu'tamad dalam ya madhab Imam Ahmad bahwasanya butuh kepada salam. Ya butuh kepada salam, walaupun memang ada riwayat kedua dari Imam Ahmad bahwasanya ya tidak butuh kepada salam. Wa hadza kulluhu fil halil awal wa huwa sujudu kharij as-salah. Ya, kemudian ditegaskan kembali oleh Imam An-Nawawi bahwasanya ini semua pembahasannya bahkan dari awal ya, kenapa? Karena beliau sudah ya awali pembahasan sujud tilawah bahwa sujud tilawah ada dua keadaan. Keadaan di luar salat dan keadaan di dalam salat. Keadaan di dalam salat, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ya tidak terlalu membahas panjang lebar karena ya taubahnya itu mirip dengan sujud biasa. Ya, namun beliau berpanjang lebar membahas tentang sujud tilawah di luar salat karena itu ya hukum yang berdiri sendiri. Ya, tidak ada perbedaan-perbedaan ya dengan sujud salat. Ya. Dan ini beliau tegaskan kembali bahwa ini semua permasalahannya adalah dalam keadaan yang pertama, yakni keadaan ya sujud di luar salat. Ya, sujud di luar salat. Ya, para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Ya, masih kita melanjutkan pembahasan seputar sujud tilawah yang Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ya katakan bahwa pembahasan ini, hadza kulluhu fil halil awal, ini semua pembahasan ya tentang apakah ada takbirnya atau ada salamnya atau tidak ya dan bagaimana bentuknya, ini adalah dalam keadaan yang pertama, wa huwa sujudu kharija as-salah, yaitu sujud di luar salat. Wal halu tsani an yasjuda litilawati fi as-salati fala yukabbiru lil ihram. Adapun keadaan yang kedua, yakni keadaan yang kedua beliau sudah bahas, sudah ditekankan di awal bahwa sujud tilawah terbagi ya sujud tilawah di luar salat dan sujud tilawah di dalam salat. Ini keadaan yang kedua. Ya, sujud tilawah di dalam salat bahwasanya seseorang ya cukup dia sujud untuk tilawah kemudian membaca doa sujud tilawah yang doa-doanya boleh pilih ya sudah disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala fala yukabbiru lil ihram, ya namun tidak butuh kepada takbir ihram. Ya, tidak butuh kepada takbiratul ihram. Kenapa? Karena hanya butuh kepada takbir intiqal saja. Ya, takbir intiqal. Sudah dibahas bahwasanya ketika sujud tilawah di luar salat butuh kepada takbiratul ihram dan juga takbir intiqal untuk berpindah ke arah sujud. Ya, takbir kemudian sujud, ya tersungkur untuk sujud. Ya, ada dua takbir. Adapun di dalam salat tidak butuh kepada takbiratul ihram karena takbiratul ihramnya sudah di awal salat. Ya, sudah di awal salat, namun hanya butuh kepada takbir intiqal saja ketika sujud tilawah dilakukan di dalam salat. Dan tentu saja ketika dia tidak butuh kepada takbiratul ihram yang khusus untuk sujud tilawah, maka tidak ada salam setelah sujud tilawah tersebut. Ya, kenapa? Karena ketika sujud tilawah dilakukan di dalam salat, ya seseorang kalau dia masih ada ayat untuk dilanjutkan, maka dia lanjut untuk berdiri dan melanjutkan ayat yang belum dia selesaikan. Ya, kalau dia sudah di akhir, ya seperti di akhir surat An-Najm, ya, atau di tempat yang lainnya, maka ketika dia selesai sujud tilawah, berdiri, kemudian siap untuk ruku. Ya, memang tidak ada salam. Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala lebih mengkhususkan pembahasan sujud tilawah di luar salat karena itu memang ya hukum yang agak sulit dipahami dan juga hukum yang agak berbeda daripada di dalam salat. Yang di dalam salat itu lebih mudah karena hukumnya lebih mirip kepada sujud biasa. Ya, lebih mirip kepada sujud biasa. Wa yustahabbu an yukabbira lis-sujudi wa la yarfa'u yadayhi wa yukabbiru lir-raf'i minas-sujud. Dan disunnahkan ya bagaimana ketika seseorang mau melakukan sujud tilawah, apakah bertakbir dan mengangkat tangan atau tidak. Ya, ini yang akan dibahas oleh Imam An-Nawawi, maka disunnahkan untuk bertakbir untuk sujud. Ya, bertakbir untuk sujud dan ini takbir intiqal. Ya, sudah kita bahas pada ya, beberapa pertemuan yang telah lalu. Ada takbiratul ihramnya, ada takbir intiqal. Takbir ketika untuk sujud wala yarfa'u yadayhi, namun tidak perlu mengangkat tangannya. Ya, tidak perlu mengangkat tangannya. Wa yukabbiru lirraf'i minas sujud. Dan juga bertakbir pula untuk mengangkat dari sujudnya ketika selesai sujud tilawah. Ya, adapun ya disyariatkannya takbir ya itu berdasarkan keumuman hadis-hadis tentang sujud. Ya, hadis-hadis tentang sujud yang itu juga berlaku kepada sujud tilawah. Ya, di antara hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yukabbiru hina yaqum. Rasulullah SAW ketika beliau ya berdiri untuk salat, beliau bertakbir ketika berdiri. Thumma yukabbiru hina yarka', kemudian bertakbir ketika mau ruku'. Thumma yukabbiru hina yahwi, ya kemudian bertakbir ketika mau turun untuk sujud. Thumma yukabbiru hina yarfa', dan bertakbir pula ketika mengangkat dari sujudnya. Thumma yukabbiru hina yasjudu, kemudian bertakbir pula ketika mau sujudnya. Hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, dan Imam An-Nawawi rahimahullah taala beliau menjelaskan ya dalam kitab beliau ya Syarah Sahih Muslim, fihi itsbatu at-takbir fi kulli khafdin wa raf'in. Ya, di sini menunjukkan ya penetapan disyariatkannya takbir setiap kali mengangkat dan setiap kali turun. Ya, setiap kali mengangkat, setiap kali turun disyariatkan untuk takbir, yang termasuk juga ya di dalamnya pembahasan tentang sujud tilawah. Ya, disunnahkan untuk bertakbir. Ya, namun apakah ya ketika bertakbir tersebut butuh kepada mengangkat tangan atau tidak? Ya, beliau katakan wala yarfa'u yadayhi, tidak perlu mengangkat kedua tangannya. Ya, bertakbir namun tidak perlu mengangkat kedua tangannya. Ya, adapun mengangkat kedua tangan ya tsabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdullah bin Umar. Ya, bahwasanya kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-salata. Ya, Abdullah bin Umar menghikayatkan bagaimana salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya posisi mana saja beliau mengangkat tangan. Ya, Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya jika membuka salat, yakni takbiratul ihram. Wa idza kabbara liruku', dan ketika beliau takbir untuk ruku'. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', dan ketika mengangkat tangannya ketika mengangkat kepalanya dari ruku' juga mengangkat tangan. warafa'ahuma kadzalika aidan, dan mengangkat kedua tangannya juga. Wa qala sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, ketika i'tidal, yang mengucapkan doa i'tidal. Wa kana la yaf'alu dzalika fis sujud, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan hal tersebut, yang hal tersebutnya kembali ke dari awal. Poin intinya dari awal hadis ini menyebutkan tentang mengangkat kedua tangan. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan hal itu, yakni mengangkat kedua tangan ketika sujud. Ya, ketika sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat kedua tangannya. Maka ya, ini berlaku di dalam salat, salat biasa, sujud untuk salat biasa, dan juga sujud tilawah. Tidak perlu mengangkat kedua tangannya. Dan hadis ini, ya, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka berdua, dan juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya, Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Umm, dan riwayat para ulama lainnya. Dan juga Al-Imam Al-Bukhari, ya, beliau punya kitab beliau yang khusus membahas tentang ini, ya, Qurratul Ainain fi Raf'il Yadain, ya, ya, penyejuk mata tentang pembahasan mengangkat kedua tangan. Wallahu alam, ya, hakikatnya ini kitab beliau yang bantahan kepada mazhab Imam Abu Hanifah dan para ashab mereka, yang berpendapat bahwasanya tidak ada mengangkat kedua tangan kecuali hanya takbiratul ihram saja. Ya, beliau bawakan riwayat yang banyak bahwasanya mengangkat kedua tangan tidak hanya pada takbiratul ihram, tapi juga ada ketika rukuk, ketika bangkit dari rukuk dan bangkit dari rakaat yang kedua. Ya, adapun ketika sujud tidak ada. Imam Bukhari kembali bawakan, ya, dengan sanad yang sama dengan yang beliau bawakan di dalam sahihnya. Ya, bahwasanya ketika sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat kedua tangannya. Wa yukabbiru li raf'i minas sujud, dan juga kembali bertakbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Ya, hadha huwa sahihu al-mashhur alladhi qalahu al-jumhur. Ya, dan ini pendapat yang sahih dan masyhur yang dipegang oleh, ya, jumhur para ulama. Ya. Qala Abu Ali ibn Abi Hurairah min ashabina yukabbiru lis-sujudi wala lir-raf'i wal ma'rufu al-awwal. Ya, pendapat sebagian ulama Syafi'iyah lainnya, ya, Abu Ali ibn Abi Hurairah. Ya, ini bukan sahabat, tapi ulama yang belakangan, ya, Abu Hurairahnya bukan sahabat. Ya, Abu Ali ibn Abi Hurairah dari para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwasanya bertakbir ketika sujud, namun tidak bertakbir ketika mengangkat dari sujud. Ya, bertakbirnya hanya ketika sujud saja. Ketika mengangkat kepala tidak ada takbir. Ya, namun pendapat yang dipegang oleh jumhur para ulama bahwasanya, ya, ada takbir. Ya, ketika mau sujud, ya, sebagaimana, ya, keumuman hadis tentang sujud. Ya, dan hadis itu, ya, sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Wa amma al-adabu fi hay'ati as-sujudi wat-tasbihi fa'ala ma taqaddam fi as-sujudi kharij as-salah. Ya, kemudian beliau, ya, kembali tegaskan adapun adab-adab sujud, ya, dan, ya, bagaimana bentuk sujud, dan juga bagaimana tasbih ketika sujud tilawah, maka sebagaimana penjelasan yang telah lalu, ya, ketika pembahasan sujud di luar salat. Ya, sama saja, ya, sujud di dalam salat maupun di luar salat. Ya, sujud tilawah di dalam salat maupun di luar salat, ya, bentuk sujudnya sudah kita jelaskan syarat-syarat sujudnya, bahwa harus menempelkan 7 anggota tubuh. Ya, kalau madhab Syafi'i yang harus ditempelkan dahi. Ya, dahinya saja, adapun hidung itu sunnah. Ya, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua kaki. Itu dari sisi bentuknya atau posisi tubuhnya. Adapun tasbihnya, ya, sudah kita bahas, bahkan dari awal sudah diisyaratkan, ya, hadis yang masyhur yang itu merupakan hadis khusus tentang sujud tilawah. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ya, mau ditambahkan fatabarakallahu ahsanul khaliqin, ya, memang ada di sebagian riwayat. Ya, itu sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Illa annahu idza kana as-sajidu imaman fayanbaghi alla yutawwila at-tasbih. Ya, kemudian Al-Imam An-Nawawi, ya, kembali menegaskan bagaimana seseorang yang berposisi menjadi imam. Ya, so, doa sujud atau tasbih sujud tilawah ada beberapa macam. Apakah membaca seluruhnya? Dan Imam An-Nawawi, ya, beliau mengatakan bagus kalau membaca seluruhnya. Namun ketika salah satu kondisi, yakni dia kondisi sebagai imam, apakah dia membaca seluruh doa tersebut atau tidak? ya hendaknya tidak memperpanjang tasbih sujud tilawah, ya tidak memperpanjang tasbih sujud tilawah illa an ya'lama min halil ma'mumi annahum yu'thiruna at-tatwil, ya kecuali ya jika si imam mengetahui bahwa para makmum itu senang jika sujud tilawahnya itu panjang, ya sujud tilawahnya dibaca panjang, dan para makmum memang sudah mengetahui tentang fikih sujud tilawah dan mengetahui bacaan-bacaan sujud tilawah sehingga mereka tidak merasa berat jika sujud tilawahnya panjang, maka tidak mengapa ya seorang imam memanjangkan sujud tilawah. Dan ya memang memelihara keadaan makmum ini disyariatkan dan juga ditegaskan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dan tidak patut seorang imam dia melakukan salat, ya melakukan salat yang itu merupakan sunnah salat, bukan merupakan wajib salat, bukan rukun salat, namun hal tersebut hingga menyebabkan makmumnya benci. Ya ini tidak boleh. Ya, kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan bahwa tidak baiknya seorang imam yang dibenci oleh makmumnya. Ya sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan dari beliau, "Tsalatsatun la yaqbalullahu minhum salatan." Ya tiga orang yang Allah ya tidak terima salatnya. "Man taqaddama qauman wa hum lahu karihun." Ya orang yang maju mengimami suatu kaum sedangkan mereka membencinya. "Wa rajulun atas salata dibaran," dan seseorang yang datang salat di akhir-akhirnya, ya ketika sudah selesai baru datang salat. Ya. Ya namun hadis ini ya didhaifkan oleh Syekh Al-Albani kecuali bagian yang awal. Ya ini bagian yang awal, "man taqaddama qauman wa hum lahu karihun," yaitu tidak dhaif, ya setidaknya hasan. Ya setidaknya hasan, dia mengimami suatu kaum sedangkan kaumnya benci kepada imam tersebut. Yang diantara bencinya barangkali ya seperti orang yang memanjangkan sujud tilawah sedangkan makmumnya tidak ridha. Ya maka hendaknya seorang imam yang menjaga keadaan makmum, ya lihat kondisi makmum yang ada di belakangnya. Kalau mereka orang yang tidak mengapa memanjangkan sujudnya, maka tidak mengapa untuk memanjangkan sujud tilawah. Namun jika dirasa mereka merasa berat ketika dipanjangkan sujud tilawah, maka tidak memanjangkan, tapi cukup baca salah satu ya doa sujud tilawah saja. Thumma idza rafa'a min as-sujudi qama wa la yajlisu lil-istirahati bila khilaf. Ya kemudian ketika mengangkat kepalanya dari sujud, maka dia berdiri, wa la yajlis lil-istirahah, dan dia tidak duduk istirahah, jalsatul istirahah bila khilaf. Bahkan ini tidak ada khilaf para ulama tentang hal ini, bahwasanya tidak ada jalsah istirahah atau julus istirahah. Ya julus istirahah, ya dan itu mazhab yang thabit dari mazhab Imam Syafi'i maupun para ulama lainnya, bahwa di rakaat yang kedua, ya atau ketika ketika bangkit dari sujud, ya di situ ada duduk istirahah, ya bangkit dari sujud ada duduk terlebih dahulu sebelum kemudian bangkit untuk berdiri, yang karena memang ada hadis yang thabit tentang hal tersebut. Adapun sujud tilawah tidak ada julusul istirahah, tidak ada duduk untuk istirahat. Ya. Wa hadhihi mas'alatun gharibatun qallama an-nassu 'alayha. Dan inilah permasalahan yang jarang dibahas dan jarang dimaktubkan oleh para ulama. Ya masyaallah. Ya ini pentingnya kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ya walaupun ini kitab yang ringkas, kitab yang kecil, namun membahas permasalahan-permasalahan yang detail, yang hakikatnya itu kebanyakannya hanya dibahas di kitab-kitab yang besar saja. Ya, walaupun ini kitab yang kecil namun yang mengandung permasalahan-permasalahan yang jarang dibahas oleh para ulama. Di antaranya yang beliau katakan seperti ini pula, ya ketika masuk masjid untuk meniatkan untuk i'tikaf. Ya, setiap kali masuk masjid. Dan juga pembahasan berdiri sebelum melakukan sujud tilawah ketika dilakukan di luar salat. Ini pun permasalahan yang bahkan ya bisa dihitung dengan jari para ulama Syafi'iyah yang membahas permasalahan tersebut sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Wa mimman nassa 'alayha al-Qadhi Husain wal-Baghawi war-Rafi'i wa hadha bi khilafi sujudi shalah. Dan di antara para ulama ya yang menjelaskan permasalahan ini dan memaktubkan permasalahan ini di kitab-kitab mereka, ya Al-Qadhi Husain, ya Imam Al-Baghawi, ya Imam Wahyi Sunnah Al-Baghawi rahimahullah ta'ala, war-Rafi'i, ya Imam Muhaqqiq dalam mazhab Imam Syafi'i, hadza bi khilafi sujudi salat. Dalam permasalahan ini berbeda dengan sujud salat. Ya, sujud salat di situ ada julusul istirahah, adapun sujud tilawah tidak ada. Ya, sujud tilawah tidak ada julus al-istirahah. Fa innal qawla as-sahihi fa innal qawla as-sahiha al-mansusa lisy-Syafi'i al-mukhtara alladhi ja'at bihi al-ahadith as-sahihah fi al-Bukhari wa ghairihi istihbabu jalsatul istihraha aqibu sajdati tsaniyah min ar-rak'ati al-ula fi kulli as-salawati wa min ats-tsalitsati fi ar-ruba'iyyah. Ya, kenapa beliau katakan bahwasanya sujud tilawah tidak ada ya julusul istirahah? Karena pendapat yang sahih yang dimaktubkan atau ada nasnya dari Imam Asy-Syafi'i dan dipilih oleh para ulama, dan itu yang ditetapkan berdasarkan hadis-hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari dan ya riwayat yang lainnya, bahwasanya disunnahkannya jalsatul istirahah atau julusul istirahah adalah setelah sujud kedua. Ya, setelah sujud yang kedua dari rakaat yang pertama di setiap salat atau dari rakaat yang ketiga di salat yang empat rakaat. Ya, beliau bahas bahwa ya bahwa itu ada termaktub dengan lafaz takhsis, ya pengkhususan jalsatul istirahah hanya pada sujud rakaat pertama, ya ketika di semua salat, dan sujud rakaat ketiga. Ya, sujud rakaat ketiga. Maka itu tidak berlaku pada umum. Ya, tidak berlaku umum, bahkan tidak berlaku sujud rakaat kedua. Ya, sujud di rakaat yang kedua masih di dalam salat yang sama. Ya, tidak berlaku. Kenapa? Karena dengan lafaz yang khusus. Maka ketika dengan lafaz yang khusus seperti ini, ya maka ya kita wajib untuk membawanya kepada khusus dan tidak dibawa kepada umum. Thumma idza rafa'a min sajdati shalati fala budda min al-intisabi qa'iman wal mustahabbu idza intasaba qa'iman an yaqra'a shay'an thumma yarka'. Ya, kemudian ketika seseorang ya bangkit dari sujud tilawah, ya maka dia harus berdiri. Yang ini jika dilakukan tentu saja di dalam salat. Ya, karena dari pembahasan yang awal kebanyakan Imam An-Nawawi membahas sujud tilawah di luar salat, baru di akhir-akhir ini beliau membawakan pembahasan ya keadaan ketika sujudnya di dalam salat. Maka ketika di dalam salat maka dia harus kembali berdiri. Ya, harus berdiri. Jika dia berdiri, apakah yang dia lakukan? Mana yang lebih afdal? Disunnahkan ketika dia berdiri untuk melanjutkan bacaannya. Untuk melanjutkan bacaannya kemudian baru rukuk. Bahkan sebagian para ulama Syafi'iyah ada yang menyebutkan kalaulah dia ya selesai di akhir surat, maka sunnah untuk baca surat yang setelahnya. Ya, disunnahkan untuk baca surat yang setelahnya kemudian baru sujud, baru rukuk. Fa in intasaba thumma raka'a min ghairi qira'atin jaza. Kalaulah seseorang berdiri kemudian dia langsung rukuk, tidak melanjutkan bacaan ya suratnya, atau misalnya ketika dia membaca akhir surat An-Najm dan memang ayat sajdahnya di akhir dan dia langsung beralih kepada rukuk tanpa membaca sesuatu apapun dari ayat Al-Qur'an lagi, apakah boleh atau tidak? Ya, kata Imam An-Nawawi, hal tersebut pun boleh. Ya, hal tersebut boleh, namun yang lebih disunnahkan adalah membaca ya sedikit dari Al-Qur'an, ya dari ayat yang lain, dari ayat yang tersisa atau dari surat yang setelahnya. Ya, wallahu alam. Ya, alhamdulillah. Ya, dengan ini ya kita selesai membahas pembahasan ya bersambung tentang sujud tilawah. Ya, masyaallah, pembahasan yang cukup banyak sekali. Barangkali dengan kitab ukuran sekecil ini jarang ada pembahasan yang membahas dengan sedetail ini tentang permasalahan sujud tilawah. Ya, yang bahkan beliau yang meringkas dengan khilaf para ulama di dalamnya. Ya, mulai dari hukumnya bacaan sujud tilawah, bagaimana bentuknya, tasbih apa yang dibaca ketika sujud tilawah, ya butuh takbiratul ihram atau salam atau tidak. Ya, pembahasan yang amat lengkap dari Imam An-Nawawi. Ya, walhal padahal ya kitab beliau ini ya tergolong kitab yang kecil, namun sangat ya syarat dengan faedah yang kembali kita alhamdulillah pada pagi hari ini yang mereguk faedah dari Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Baik, jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Farhan Al-Asih Hafizallahu Ta'ala dari materi yang sangat bermanfaat pada kesempatan pagi hari ini. Baiklah, sahabat Smeridio, tibalah kita di sesi tanya-jawab. Bagi Anda yang ingin berinteraksi langsung pada pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai sujud tilawah, Anda langsung bisa tanyakan di nomor telepon 021-8499-4343 atau dengan cara SMS dan WhatsApp di nomor telepon 0852-627-4774. Dan kami ulang kembali, bagi Anda yang ingin berinteraksi langsung, Anda langsung bisa hubungi nomor telepon 021-8499-4343 atau dengan cara SMS dan WhatsApp di nomor telepon 0852-627-4774. Baik Ustaz, kita sudah ada dua pertanyaan Ustaz yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Yanto di Bekasi. Ustaz, saya ingin bertanya, apabila imam pada rokat pertama membaca setengah surat As-Sajdah, lalu setengahnya lagi membaca surat di pada rokat yang kedua, dan pada rokat yang pertama diadakan sujud tilawah, apakah dibolehkan Ustaz? Mohon penjelasannya, terima kasih. Ya, barakallahu fiik terhadap Pak Yanto. Ya, seseorang membaca setengah surat As-Sajdah, dan memang surat As-Sajdah terletak di tengah-tengah dari surat As-Sajdah, sekitar ayat belasan, setelah satu setengah halaman di situ ada ayat sajdah, kemudian sujud tilawah di rakaat pertama. Ya, barangkali yang saya tangkap bahwa setelah sujud tilawah tersebut langsung dia beralih ke ruku dan semacamnya baru melanjutkan di rakaat yang kedua. Ya, apakah boleh atau tidak? Maka itu yang dinaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, bahwasanya kalaulah dia sujud tilawah kemudian bangun lagi dan langsung ruku tanpa membaca sesuatu apapun, maka itu boleh. Ya, maka itu boleh. Ya, barangkali penanya melayangkan sebelum kita sampai di akhir pembahasan bahwa itu memang boleh. Ya, wallahu a'lam. Baik. Menyusulkan atas pertanyaannya, atas jawabannya. Mohon maaf Ustaz, ada pertanyaan yang kedua Ustaz. Ini di luar tema Ustaz. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika wanita sedang haid atau junub dan ia mendengar ayat sajadah, apakah hukum sujud tilawahnya? Wanita yang haid atau junub. Junub, nah, Ustaz. Ia mendengar ayat sajadah, apakah hukum sujud tilawahnya? Ya. Adapun dalam mazhab Imam An-Nawawi, ini mazhab jumhur para ulama, maka ketika wanita haid dia tidak sujud tilawah. Kenapa? Karena sudah kita bahas bahwa orang yang mau sujud tilawah disyariatkan baginya sebagaimana orang-orang yang mau melakukan salat sunnah. Ya, wajib suci dari hadas besar maupun hadas kecil, bahkan juga menutup aurat. Ya, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ya, adapun pendapat ulama yang lain, dan ini yang zahir tabwibnya Imam Al-Bukhari dan juga dikuatkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala, bahwasanya sujud tilawah tidak disyaratkan sebagaimana sujud biasa. Yani harus suci dari haid atau harus memiliki tahara. Ya, ketika di kapan saja, terlebih lagi mendengar, kalau dia membaca dari hafalan misalnya, ataupun membaca dari hafalan, itu pun jumhur para ulama, kalau hadas besar para ulama melarang hadas besar. Namun ini sudah lama sekali pembahasannya sebenarnya, bahwa diantara sebagian ulama, diantara Al-Hasan Al-Basri, dan itu riwayat dari Imam dari Ibnu Abbas dan juga dikuatkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah taala, bahwasanya suci dari hadas besar maupun hadas kecil bukan merupakan syarat sah untuk membaca Al-Qur'an dari hafalan, sehingga tetap boleh membaca atau mendengar tilawah Al-Qur'an, sehingga kalaulah dia boleh mendengar bahkan boleh membaca. Dan sudah disebutkan riwayat oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya ketika Nabi SAW membaca ayat sajdah, sujud bersama beliau kaum muslimin, Yahudi, Ahlul Kitab, dan juga orang-orang musyrik, dan sahabat menamakannya sebagai sujud. Maka itu dalil para ulama bahwasanya terhitung sebagai sujud tilawah yang sah. Ya, wallahu a'lam, saya pun lebih condong pendapat ulama yang kedua, bahwa tetap dia disyariatkan untuk sujud tilawah dan tetap terhitung sebagai sujud tilawah yang sah. Nah, wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita angkat penanyaan yang terakhir sekaligus menutup kajian kita pada pagi hari ini dari hamba Allah Ustaz di Bekasi. Ustaz, bagaimana seseorang yang ia terbaring sakit tidak mampu untuk sujud, lalu ketika ia membaca Quran menemui surat sajadah, lalu apakah dia harus sujud Ustaz? Hanya cukup membaca sujud tilawahnya saja Ustaz, mohon penjelasannya, terima kasih. Ya, barakallahu fiik. Ya, masya Allah terhadap orang yang bersemangat untuk sujud tilawah walaupun dalam keadaan sakit. Ya, sudah kita bahas di awal bahwasanya hukum sujud tilawah sunnah muakkadah. Ya, kalaulah dia tinggalkan dalam keadaan sehat maka tidak ada dosa baginya. Ya, terlebih lagi kalau dalam keadaan sakit. Namun, ya kalau si penanya tersebut tetap ingin sujud tilawah, ya walaupun dia dalam keadaan sakit, maka apa yang ia lakukan dengan isyarat. Ya, dengan isyarat sebisa mungkin yang bisa dia lakukan, ya dengan membungkukkan sedikit tubuhnya atau bahkan dengan membungkukkan kepalanya jika tidak mampu menggerakkan tubuhnya, yakni sujud dengan isyarat. Ya, wallahu a'lam. Baik, zukhiran atas jawabannya, semoga memberikan pencerahan bagi kita semua. Baik, sebelum kita tutup Ustaz, mungkin ada kesimpulan yang disampaikan Ustaz, silakan. Ya, alhamdulillah para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Qur'an. Ya, pada pagi hari ini ya kita telah menyelesaikan ya pasal-pasal terkait sujud tilawah, yang ini cukup pembahasan yang mengambil bagian yang cukup panjang di kitab beliau, ya At-Tibyan fi Adab Hamatil Qur'an, yang Imam An-Nawawi ya telah membahas ya apa hukumnya, ya bagaimana bentuk sujud tilawah, bagaimana tasbihnya, ya siapa yang disunnahkan untuk sujud tilawah, ya bagaimana ketika membaca ayat sajdah di waktu-waktu yang makruh. Yang alhamdulillah pada pagi hari ini ya kita telah menyelesaikan ya pembahasan tentang ya sujud tilawah tersebut. Ya, semoga ya ini bisa kita ya murajaah kembali faidah-faidah Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ya dari kitab-kitab beliau, ya sehingga kemudian kita bisa amalkan. Ya, kenapa? Karena mengamalkan sujud tilawah ini ya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh syaitan. Ya, sebagaimana ya syaitan ketika melihat ya sebagaimana di suatu riwayat, ketika syaitan ya melihat anak Adam sujud, ya umira bis sujud fasajada wa umirtu bis sujud fasajada falahul jannah wa umirtu bis sujud fa abaitu faliyan nar. Ya, anak Adam ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud, ya maka dia sujud, maka dia ya insyaallah mendapatkan surga. Adapun aku, yakni syaitan, ketika diperintahkan untuk sujud maka dia tidak mau untuk sujud, maka baginya adalah neraka. Ya, maka sujud tilawah ini ya fadilah yang ya amat besar yang tidak patut untuk kita tinggalkan. Ya, semoga Allah berikan kita ya taufik ya untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari.